Wa fa ba'da iftitahin wa takbiri sholatil idin in atabihima yusannu ta'awudun. Setelah doa iftitah dan takbir sholat id, jika keduanya dilakukan, disunahkan ta'awud. Yusannu ta'awudun. Ta'awud artinya meminta perlindungan dari Allah dari godaan setan. Kesunahan membaca ta'awud ini disepakati oleh semua ulama, dan kesunahan ini sebagai pendahuluan dari bacaan Al-Quran, sebagai pendahuluan dari bacaan Al-Fatihah yang termasuk bagian dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan Allah dari setan yang terkutuk, setan yang dijauhkan dari rahmat Allah. Dan menurut mayoritas ulama, makna dari ayat tadi adalah jika kau ingin membaca Al-Qur'an, maka berta'awudlah. Ada juga riwayat yang berbunyi a'udzu billahi samiil alim. Jadi ada tambahan kata samiil alim. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Riwayat ini juga boleh diamalkan. Tetapi lebih baik membaca ta'awud dengan riwayat pertama, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Riwayat yang lain juga berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim min nafthihi wa hamzihi. Jadi tambahannya di akhir. Kalau riwayat tadi tambahannya di tengah ya. Kalau ini tambahannya di akhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min nafthihi wa hamzihi. Ada juga riwayat yang tambahannya di tengah sekaligus di akhir. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Jadi tambahannya di tengah sekaligus di akhir. Jadi setelah syaitonir rajim ditambah hamzihi, artinya adalah kegilaan setan, gangguan setan ya. Nafthihi artinya kesombongan setan, dan nafthihi artinya adalah sair dari setan. Kemudian termasuk sesuatu yang menjadi keistimewaan dari ta'awud adalah ta'awud ini menunjukkan pengakuan kelemahan dari hamba. Jadi bentuk pengakuan kelemahan hamba dan juga pengakuan kekuasaan Allah. Dan Allah adalah zat yang tidak butuh makhluk dan juga mampu menghindarkan semua bahaya. Lalu makna yang lain adalah pengakuan bahwa setan adalah musuh yang paling nyata. Di dalam ta'awud, seorang berlindung kepada Allah yang Maha Kuasa agar Allah menghindarkannya dari gangguan setan. Dan gangguan setan itu tidak bisa terhindar dari hamba kecuali dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau fi sholatil janazah, kesunahan ta'awud ini tetap disunahkan walaupun sholat yang dilakukan sholat janazah. Jadi berbeda dengan kesunahan doa iftitah. Mengapa tetap disunahkan? Karena ta'awud ini singkat ya, sehingga tidak menghilangkan kesunahan mempercepat sholat janazah. Sirron wafil jahriyah. Ini ada yang kurang ya. Jadi di kata ini ya, di kata fil jahriyah ini mestinya sebelum fi ada kalau ya. Jadi walau fil jahriyah. Jadi kesunahan ini disunahkan membacanya dengan pelan, sirron, walaupun sholat yang dilakukan adalah sholat keras. Sholat keras artinya sholat yang disunahkan bacaannya keras, yaitu sholat maghrib, isya dan subuh. Wa in jalasa ma'a imamihi, dan kesunahan ini juga masih berlaku walaupun makmum duduk bersama imam. Makmum duduk bersama imamnya. Jadi maksudnya mengikuti jamaah saat imam sudah berada di tasyahud akhir. Jadi saat bangun menyempurnakan rokaatnya, makmum itu masih disunahkan membaca ta'awud sebelum membaca al-fatihah. Kulla rokaatin, kesunahan ini berlaku di setiap rokaat. Malam yasro' fikiro'atin walau sahwan, selama belum membaca al-fatihah walaupun membacanya itu dikarenakan sahwan, dikarenakan lupa. Dan juga catatan yang lain, selama waktu sholat belum sempit. Sekiranya andai kata membaca ta'awud, sebagian sholat keluar dari waktunya. Dan catatan lagi, selama tidak ada potensi belum selesai membaca fatihah setelah imam ruku. Jadi kalau ta'awud menyebabkan makmum tidak menyelesaikan fatihah setelah imam ruku, maka kesunahan itu juga tidak bisa didapatkan, dalam arti tidak disunahkan. Jika semua catatan itu tidak terpenuhi, maka kesunahan ini tidak lagi ada. Akan tetapi jika salah ucap, ya, mengucapkan al-fatihah, membaca al-fatihah, bila membaca al-fatihah itu dikarenakan salah ucap, kesunahan ini masih berlaku. Jadi kalau dalam Fathul Mu'in ini, catatan kesunahan membaca ta'awudz adalah sebelum membaca fatihah. Tapi kalau membaca fatihah itu dilakukan karena salah ucap, ta'awudz masih disunahkan. Lalu begitu pula saat mengucapkan ta'awudz untuk membaca fatihah lalu mendengarkan imam, ya. Jadi antara ta'awud dan fatihah itu dipisah dengan mendengarkan bacaan imam. Itu juga masih sunnah, ya, walaupun ada pemisah yang lama. Berbeda kalau jedanya hanya sebentar. Kalau sebentar itu tidak disunahkan. Tidak disunahkan, ya. Jadi disunahkan mengulangi jika sujud tilawah bersama dengan imam. Disunahkan untuk mengulangi. Artinya andai kata makmum sujud tilawah bersama imam dan dia belum membaca ta'awud, setelah bangkit dari sujud itu disunahkan untuk mengulangi membaca ta'awud. Wa sunnah wa huwa fil ula akadu wa yukrahu tarkuhu. Kesunahan ta'awud lebih kuat kesunahannya di rokaat pertama dibandingkan dengan rokaat lain. Wa yukrahu tarkuhu, dan dimakruhkan meninggalkan ta'awud, sebab kesunahan ta'awud di rokaat pertama itu disepakati oleh semua ulama. Jadi alasan lebih kuatnya kesunahan ta'awud di rokaat pertama sebab semua ulama sepakat akan hal itu. Maka di rokaat kedua, jika jadi yang hukum yang disepakati oleh ulama adalah di rakaat pertama. Andai kata di rakaat pertama tidak membaca ta'awud, disunahkan di rakaat berikutnya, rakaat kedua. Kalau di rakaat kedua tidak membaca ta'awud, disunahkan di rakaat yang ketiga dan seterusnya. Jadi kesepakatan ulama itu masih ada gambaran ta'awud di rokaat selain pertama, asalkan di rokaat sebelumnya tidak membaca ta'awudz. Dan kalau sudah membaca ta'awudz di rakaat pertama, itu ada perbedaan. Ada perbedaan antara para murid dari Imam Syafi'i dan wajah yang ashah itu tetap mensunahkan. Tetapi seperti di dalam Fathul Mu'in ini, rakaat pertama kesunahannya lebih kuat. Dan kemakruhan meninggalkan ta'awudz itu berlaku di semua rakaat ya. Jadi makruh ditinggalkan di rakaat pertama maupun selain pertama.